الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat thalabul ilm, duduk di majelis ilmu. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang besar yang tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada dari kaum muslimin yang kadang apa hanya sebulan sekali belajar hadir di majelis ilmu, ada yang dua minggu sekali, ada yang seminggu sekali, tapi ada yang tiap hari, hampir tiap hari menghadiri majelis ilmu. Maka yang tiap hari bisa hadir di majelis ilmu adalah dia sudah mendapatkan keutamaan yang banyak, yang besar. Ya. Sebab dia menunaikan kewajibannya menuntut ilmu. Sebab dia mengorbankan sebagian waktunya untuk bermajelis ilmu. Ya. Kalau kita hitung tiap hari kita itu berapa jam yang untuk urusan dunia. Ya. Mau belajar satu jam tiap hari saja, kadang kita tidak bisa. Sebagian kaum muslimin tidak bisa. Entah dengan berbagai alasan. Ini, padahal hanya satu jam tiap hari. Itu pun tidak bisa. Biasanya hanya seminggu sekali. Maka alhamdulillah kalau kita tiap hari bisa belajar, bahkan hampir waktu-waktu kita digunakan untuk belajar. Satu hari hampir kita gunakan untuk belajar. Satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum seputar salat. Pembahasan tentang salat terus diulang-ulang. Sebab sholat adalah ibadah yang agung, merupakan rukun Islam yang kedua. Siapa yang meninggalkannya, maka ada di antara ulama yang berpendapat dia telah kafir. Ya. Sholat mempunyai keutamaan yang besar. Karena kita harus belajar mengulang-ulang pembahasan sholat. Ya. Dan itu kadang apa? Kita sering mendengar, membaca hukum-hukum seputar sholat. Tapi banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali kekurangan dalam sholat kita. Ini. Apalagi kalau kita tidak belajar. Apalagi kalau kita tidak belajar, tidak mengulang-ulangnya. Yang mengulang-ulang saja kadang lupa. Karena itu apa hendaknya kita tidak bosan melajari permasalahan sholat ini. Jadi di malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa permasalahan tentang sholat. Yang pertama tentang hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk atau i'tidal. Ya, yeah. Kita perhatikan di antara kaum muslimin ada ketika i'tidal telah bangkit dari rukuk dia apa sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap. Dan ada sebagian muslimin kaum muslimin yang tidak sedekap, jadi irsal, ya yeah. Tangan diluruskan ke bawah, kedua tangan diluruskan ke bawah. Tidak sedekap ketika i'tidal. Ya. Sekarang mari kita lihat pendapat-pendapat ulama seputar itu. Ya, tentang masalah tersebut ada tiga pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk atau ketika i'tidal itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan itu adalah pendapat sebagian Hanafiyah. Pendapat Al-Haytami dari Asy-Syafi'iyah. Dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh bin Utsaimin dan juga Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumullah. Jadi menurut mereka sedekap ketika i'tidal itu sunnah. Ya. Ulama belakangan yang berpendapat dengannya yang kita ketahui adalah Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Utsaimin, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad dan mungkin ulama yang lainnya. Ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nas yu'maruna ayad ar-rajul al-yaldahu al-yumna ala dirahi al-yusra fi as-salah." Riwayat Al-Bukhari kalau tidak salah. Jadi lihat kembali. Jadi kata sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Kana an-nas," dulu manusia, orang-orang kaum muslimin, "yu'maruna," diperintah. Diperintah untuk apa? Ayat doa rajul. Untuk meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, ala dhiraihi al-yusra fis shalah, di atas hasta kiri atau lengan bawah kiri di dalam sholat. Berarti kan dalil ini apa? Umum ya kan? Dalilnya umum. Ini berarti ketika sebelum rukuk ataupun setelah rukuk berarti tangan kanan itu diletakkan di tangan di atas tangan kiri ketika berdiri. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Ya, seperti apa? Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mereka dan juga Al-Hanabilah, para ulama mereka berpendapat apa? Layusan, tidak disunahkan. Tidak disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk ketika i'tidal. Berarti tidak sedekap. Tapi apa? Diluruskan tangannya. Ini mendapat jumhur ulama. Iya. Alasannya apa? Iya. Hadis-hadis menyebutkan apa? Secara mutlak. Iya. Tidak menyebutkan secara tertentu. Tidak ada dari hadis Nabi apa menyebutkan untuk apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika i'tidal, tidak ada. Tidak pula dinukil dari satu pun dari salaf yang melakukan hal itu. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Pendapat yang ketiga menyatakan apa? Jika dia mau, ya dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika i'tidal, dan jika dia mau, tidak usah, dia tidak meletakkan. Jika dia mau, jika dia menghendaki, dia tidak letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Ini terserah. Sedekah boleh, tidak juga boleh. Ya, ini pendapat Hanabila, sebagian Hanabila. Ya. Alasan mereka apa? Tidak ada dalil yang jelas tentang apa? Qabdh atau meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, atau irsal tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tidak ada dalil yang jelas tentang hal itu. Karena itu boleh salah satunya, boleh memilih. Ya. Ini ketika apa? Ketika itijal yang membahasnya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lihat perkataan sebagian ulama. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, insya'a arsala yadaihi badar raf'i minar ruku wa insya'a wada'ahuma. Di antara makna dari ucapan Imam Ahmad adalah, jika dia menghendaki, arsala yadaihi, dia irsal kedua tangannya, jadi dibiarkan ke bawah tidak sedekap setelah bangkit dari ruku. Dan jika dia mau, jika dia menghendaki, dia letakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Pastinya begitu. Ini makna dari ucapan Imam Ahmad. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah taala dalam Ijabatus Sa'il halaman 500 berkata, "Ana alladhi ikhtarahu li nafsi annani ursilu yadi ba'dar ruku'i wa la a'tabiru al-wad'i bid'ah wa la unkiru ala man fa'ala dhalika fal amru sahlun fil ijtihadiyah." Yeah. Fil ijtihadiyah. Atau fil masail ijtihadiyah. Ya. Kata beliau, adapun saya yang saya pilih bahwa saya irsal. Ya. Artinya apa? Tidak sedekap setelah bangkit dari ruku. Dan saya tidak menganggap orang yang meletakkan, maksudnya apa, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika itidal, saya tidak menganggap perbuatan itu adalah bid'ah. Tidak menganggap itu bid'ah. Dan saya tidak mengingkari orang yang melakukan hal itu. Maka perkara ini adalah perkara yang sahlun, yang mudah. Jangan terlalu dipermasalahkan dengan itu. Kenapa? Ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Dan ulama yang berijtihad, yaitu jika dia benar mendapatkan dua pahala, kalau tidak ya dapat satu pahala. Iya. Ini tidak perlu apa? Kemudian apa? Karena perkara sedekap atau tidak sedekap kemudian jadi ramai di antara kaum muslimin, terjadi pertikaian tidak sepantasnya. Iya. Ulama saja apa? Berbeda pendapat. Para ulama saja berbeda pendapat. Iya. Kemudian kita baca perkataan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Ya. Kata beliau rahimahullah, ucapan beliau yang azhir beliau arahkan kepada Syekh Albani, inna wad'a yadain pada ruku bid'ah, sesungguhnya meletakkan tangan setelah ruku, asalnya sedekap setelah bagi dari ruku, bid'ah, hadza ghalat, ini adalah pernyataannya salah, yang keliru. Ya. Bahwa tahna anna ba'da anna wad al yadain ala sadr qabla ruku atau ba'da ruku sunnah. Dan saya sudah menjelaskan bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada setelah sebelum ruku atau setelah ruku itu adalah sunnah. Wa qauluhu, dan perkataan beliau yang nampak kepada Syekh Albani dalam sifat salat Nabi, annahu bid'ah, bahwa hal itu adalah bid'ah, ghalat, ini adalah kekeliruan minhu dari beliau. Afahullahu anna wa anhu. Semoga Allah memaafkan kita dan beliau. Wala allahu yuraji. Dan mungkin beliau sudah rujuk dari pernyataan itu. Iya. Ini. Kemudian apa? Beliau juga dalam perwanya lain menyebutkan al-abdul al-qabdu ba'da ruf'i minar ruku. Iya. Yang paling abdul adalah qabd. Maksudnya apa? Meletakkan tangan, kedua tangan di dada atau sedekap setelah bangkit dari ruku. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Qabisah bin Halab At-Ta'i dari ayahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'u yadahi, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kedua tangan beliau ala sadrihi, di atas dada beliau. Hala qiyamihi, ketika beliau berdiri fi sholat, dalam sholat. Kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, wa hadzal qiyam yashmalu ma ba'da ruku wa ma qabla ruku. Berdiri ini itu mencakup apa-apa yang setelah ruku dan apa-apa yang sebelum ruku. Ya. Jadi dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW itu meletakkan tangan beliau di atas dada ketika berdiri dalam sholat. Kapan seorang itu berdiri dalam sholat? Ya, sebelum rukuk dan setelah rukuk, kan begitu. Itu ini yang dijadikan dalil oleh Asy bin Baz dan lainnya, bahwa apa? Setelah rukuk itu meletakkan tangan di dada atau sedekap. Iya. Tapi apa yang jelas apa? Dalil-dalil itu sifatnya umum, tidak ada dalil yang jelas tentang perkara meletakkan tangan di atas dada ketika i'tidal. Tidak ada. Untuk kita apa? Lebih menguatkan pendapat Syekh Mukbil atau Imam Ahmad dan Syekh Mukbil dan juga yang lainnya dalam hal ini. Jadi boleh. Silakan yang tidak sedekap juga silakan, yang sedekap ya, kita tidak bisa menyalahkannya. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Itu pembahasan permasalahan. Berikutnya kita masuk pada, kemarin kita ingin menyampaikan tentang permasalahan membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Yeah. Jadi telah datang beberapa hadis seputar larangan membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim, di mana Ibnu Abbas beliau pernah berkata, ala innin, atau Rasulullah SAW menyatakan apa? Ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajida. Wa amma ruku'u fa'azzimu fi rabb azza wa jal. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a wa qaminun ayistajaba lakum. Ya. Ala ketahuilah. Sesungguhnya aku dilarang an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajida, membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud, dalam kondisi rukuk atau sujud. Ya. Wa amma ruku', adapun rukuk, fa'adzimu fi Rabb azza wa jal, maka agungkanlah Rabb azza wa jal, agungkanlah Allah padanya. Wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya. Faqominun ajtajaba lakum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan buat kalian. Ya. Jadi di sini apa beliau menyebutkan? Kenapa ada alasan larangan membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud? Ya. Jadi posisi rukuk itu untuk mengagungkan, sujud untuk berdoa, berzikir dan juga berdoa. Ya. Nah sekarang apa? Membaca Al-Quran itu adalah seabdol-abdol zikir. Ya. Jika bacaan Al-Quran itu dilakukan dalam rukuk dan sujud, berarti apa? Dia sama saja dengan zikir-zikir yang lain, menurut sebagian ulama. Karena itu apa? Dilarang membaca Al-Quran di tatkala rukuk dan sujud. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran atau kalamullah itu adalah satu yang mulia. Adalah seabdul abdul zikir. Seutama-utama zikir. Dan juga dilarangnya, pelarangan membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud ini sebagai dalam rangka adab, beradab terhadap kalamullah, terhadap kalam yang paling mulia, yaitu Al-Quran, firman Allah. Tidak salahnya apa? Kalamullah, firman Allah dibaca ketika apa? Ketika di bawah. Dibaca ketika orang itu merendah ke bawah. Ini jadi larangan itu menunjukkan apa? Adab. Adab terhadap Al-Quran atau kalamullah. Ya. Ini tadi adalah hadis Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang aku dari apa? Dari membaca, maksudnya membaca Al-Quran dalam kondisi rukuk atau sujud. Dan di sini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dari hadis-hadis ini dan masih ada hadis yang lain, itu para ulama sepakat. Para ulama sepakat tentang karahatul qira'ah fi ruku'i wa sujud. Tentang dibencinya, tidak disukainya, makruhnya membaca Al-Qur'an di saat ruku dan sujud. Ya. Dan banyak ulama yang menukil tentang hal ini, tentang kesepakatan ini. Seperti siapa? Ibnu Abdul Bar, dan mungkin yang nampak juga An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menukil kesepakatan ulama tentang dibencinya membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Makruhnya membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Iya. Tapi mereka kemudian apa? Berbeda pendapat. Kalau mereka sepakat tentang dibencinya hal itu, tapi mereka berselisih tentang batal atau tidak sholat jika ada orang yang baca Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Iya. Ini. Atau apakah sampai tingkat haram pelarangan ini? Ya. Jadi di satu sisi ada ulama menyebutkan kesepakatan tentang dibencinya hal itu. Tapi di sisi lain ada perbedaan pendapat tentang haram atau sekedar makruh saja. Ya. Ada yang berpendapat pelarangan itu adalah pengharaman. Haram baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ya. Ini. Kemudian yang mengharamkan itu berbeda pendapat lagi. Apakah membatalkan sholat atau tidak? Dan di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Iya. Ada dua pendapat. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan karohah, makruh saja tidak sampai pengharaman, pelarangan tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Jadi pelarangan ini hanya menunjukkan apa? Makruhnya hal itu. Makruhnya membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Ini pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Ini. Ini ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada satu permasalahan. Apakah boleh berdoa yang dia berdoa di saat sujud yang diambil dari doa-doa dalam Al-Qur'an? Mungkin Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Rabbana tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bolehkah kita mengambil ayat dari Al-Qur'an yang berisi doa, kemudian kita doa itu kita baca di saat sujud? Ya, saat sujud. Ulama atau Al-Lajnah Daimah, dalam fatwa Al-Lajnah Daimah yang terdiri dari ulama kibar ulama di Arab Saudi, mereka menyatakan la ba'sa bidzalik. Hal itu tidak mengapa. Jadi berdoa kemudian diambil doa tersebut dari Al-Qur'an dalam sujud itu tidak mengapa. Idza utiya biha, apabila didatangkan doa tersebut ala wajh atau ayat tersebut ala wajh doa, di sisi doa, atau maksudnya ditujukan untuk berdoa, La ala wajhi tilawatil Quran. Bukan ditujukan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau seorang membaca Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah lakin azabanna, dan itu ada di dalam Al-Quran, kemudian dia baca doa tersebut di dalam sujud, dalam rangka berdoa, itu boleh. Tapi kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini fatwa al-lajnah ad-daimah, dan demikian sebagian ulama berpendapat tentang tidak mengapa hal itu dilakukan. Ya. Boleh hal itu dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita lanjutkan kepada rukun atau perkara berikutnya, yaitu tentang hukum seputar sujud. Sujud itu adalah al-khudu wa tadallul. Khudu wa tadallul berarti merendah. Ya. Dan perbuatan merendah-rendah disertai dengan pengagungan, kecintaan dan pengagungan, itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Jadi sujud itu sudah menunjukkan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana ruku. Karena bernilai ibadah, maka tidak boleh hal ini diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kemudian bagaimana hukum sujud di dalam sholat? Sujud di dalam sholat itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Jika termasuk rukun, maka apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, dengan sengaja maupun lupa, maka itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Iya. Kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa sujud itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat? Hal ini ditunjukkan atau ditunjukkan oleh beberapa dalil atau dasar, yaitu Alkitab, dalil dari Al-Quran, juga As-Sunnah dari hadis yang sesuai dari Rasulullah SAW, dan juga Al-Ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Hajj ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk rukuk dan sujud. Sebab rukuk dan sujud adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Sebaliknya orang yang rukuk atau sujud kepada selain Allah, maka dia akan berdosa dan terjatuh kepada perbuatan syirik. Iya. Terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Iya. Itu dalil dari Alkitab. Adapun dari sunnah adalah hadis al-musi'i salatahu, orang yang jelek salatnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Bukhari. Ya, dan yang lainnya. Di dalam hadis Abu Hurairah tersebut disebutkan Nabi mengatakan kepada orang yang jelek salatnya ini, wasjud hatta tatmaina sajidan, dan sujudlah kamu hingga kamu tumakninah dalam sujud. Iya. Nanti kan Rasulullah memerintahkan orang ini untuk sujud dengan tumakninah, dengan tenang. Dia boleh sujud kemudian tidak tumakninah. Tidak boleh. Bahkan mungkin tidak sah salat jika tidak tumakninah padanya. Sujud dengan tenang, rukuk dengan tenang. Jangan sampai belum sempurna sujudnya kemudian sudah bangkit. Belum sempurna rukuknya sudah bangkit. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini khawatir salat mereka apa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis Rafi atau Rifa'ah bin Rafi, Rifa'ah bin Rafi riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, disebutkan bahwa Nabi mengatakan kepada orang yang jelek salatnya ini tadi, bahwa salat itu dia salat innama la tatimmu salatu ahadikum hatta yus bighal wudu'a kama amarahu Allah azza wajalla. Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah azza wajalla perintahkan. Summa, jadi kemudian di sebagian lafal hadisnya, kelanjutan hadisnya, summa yukabir fayasjudu fayumakkinu jabahatahu minal ar. Kemudian dia bertakbir, lalu dia pun sujud, dan dia apa? Tempatkan, posisikan keningnya ini, dahinya ini di bumi. Iya. Ini menunjuk, ini menjadi dalil bahwa apa? Sujud itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Dan ijma ulama. Dalil yang lain adalah ijma ulama. Iya. Telah dinukil kesepakatan ulama seperti An-Nawawi, oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, as-sujudu fardun binasil kitab wa sunnati wal ijma'. Sujud itu fard, wajib, berdasarkan ketetapan kitab Al-Quran wa sunnah dan juga ijma. Ini kesempatan lama yang dinukil oleh An-Nawawi. Iya, dan masih ada ulama yang lain yang menukil tentang kesempatan bahwa sujud itu termasuk perkara yang wajib, termasuk rukun dari rukun-rukun sunat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa ketika seorang itu sujud maka harus di atas apa? Tujuh tulang. Tujuh bagian dari anggota tubuh. Iya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an asjuda saya diperintah an asjuda, untuk sujud ala sab'ati azumin, di atas 7 tulang atau persendian, di atas 7 bagian tubuh atau tulang. Alal jabah, di atas jabah, dahi atau apa, kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan beliau juga menunjuk dengan tangan beliau ke arah hidung, berarti dahi dan hidung ini menempel ke bumi, ke alas. Bayada ini, dan kedua telapak tangan, bukan seluruh tangan tapi apa, kedua telapak tangan. Warok baca ini, kedua lutut. Wa atrafi qadamaini, ujung-ujung kedua kaki, telapak kaki. Ya. Jadi dahi nanti ditambah hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki, ujung-ujung kedua telapak kaki atau jari jemari kaki. Jelas sebagian ini harus mengenai bumi atau alas. Ya. Sebagian dahi, sebagian telapak tangan, walaupun tidak keseluruhan, sebagiannya itu sudah cukup. Ya. Hadirin rahimakumullah, adapun hukum-hukum yang lain yang seputar sujud dalam salat, insyaallah kita terangkan di pertemuan yang lain atau insyaallah besok. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman dan semangat dalam menuntut ilmu. Dengan adanya semangat dalam menuntut ilmu dan kita merasa butuh dengan ilmu, itu menjadikan kita apa? Ya. Semakin kuat. Jadi dengan besarnya tekad seseorang, tekad hati untuk melakukan kebaikan, itu akan menjadikan badan itu menjadi kuat. Yang sakit jadi tidak sakit atau semakin kuat. Ini karena mempunyai tekad hati yang kuat. Akan tetapi ketika tekad itu apa? Hati itu tidak kuat, hanya setengah-setengah atau mungkin lemah, ya badan ini akan semakin lemah pula. Ya, yang sakit tidak kunjung menjadi kuat, tapi bertambah sakit. Ini demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma yamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.